Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة والأخوات رحمكم الله. Berhubung sebentar lagi insyaallah akan datang bulan Ramadan dan kita sering mendengar dari beberapa penceramah, baik ketika kultum pada subuh atau qabla tarawih, dari sebagian mereka menyebutkan hadis-hadis yang kalau dilihat dari sisi ilmu riwayat, hadis-hadis tersebut kebanyakan atau banyak yang palsu atau dhaif atau lemah. Maka sebagai bentuk pengingat bagi kita, akan kita sebutkan beberapa hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, sering disampaikan, tetapi secara ilmu periwayatan hadis tadi hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan patokan. Hal ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak berpijak dalam beramal dengan riwayat yang tidak kuat. Juga banyak di bulan Ramadan mereka menyebutkan cerita-cerita atau kisah-kisah yang setelah dilihat secara ilmu riwayat itu tidak sahih. Di antara yang masyhur sekali adalah kisah Sa'labah. Sa'labah ini dalam kisah yang masyhur, seorang sahabat yang miskin. Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam meminta agar dia itu menjadi orang yang cukup. Maka Nabi mengatakan, ya Sa'labah, qalilun tashkuruhu khairun min katsirin takfuruh. Sedikit tapi kamu syukuri lebih baik daripada kamu punya banyak tapi kamu tidak bisa mensyukuri. Hari-hari dilalui oleh Sa'labah dalam keadaan dia berat sekali menghadapi kemiskinan hidup. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi. Maka Nabi memberi seekor kambing yang bunting. Dan Nabi mendoakan barokah. Dari satu kambing yang bunting ini, kemudian beranak pinak kambing yang banyak. Yang tadinya dia itu aktif setelah jamaah, akhirnya sudah mulai tidak aktif. Sampai ketika banyak sekali kambingnya, dia hanya jumatan. Jamaahnya ditinggal, sibuk dengan kambingnya. Ini kisahnya kurang lebih seperti ini. Sampai ketika amil zakat utusan dari Rasulullah datang, ingin mengambil zakat dari kambing-kambingnya, Sa'labah mengatakan, ya, ini adalah upeti. Ini adalah upeti, bukan zakat. Artinya ada bentuk penolakan dan penentangan. Terus kemudian Rasulullah meninggal dalam keadaan Rasulullah marah kepada Sa'labah. Yang dulunya fakir, ahli ibadah, kemudian ketika kaya, lalai, bahkan sudah mulai berani, ya, mengatakan zakat ke upeti. Artinya ada bentuk penolakan. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, terus Sa'labah seperti itu. Semakin banyak hartanya, semakin jauh. Sa'labah yang sekarang bukan seperti Sa'labah yang dulu. Sa'labah yang dulu ketika fakir sering duduk di majlis Nabi, sekarang duduknya ya bersama kambing-kambing yang melimpah. Ketika di zaman Utsman bin Affan, Sa'labah ingin datang kepada Khalifah Utsman, ingin bertobat, tidak diterima tobatnya oleh Utsman. Matilah Sa'labah dalam keadaan munafik, jauh daripada Islam. Kisah ini kisah yang terkenal sekali. Tapi kalian jangan tertipu dengan terkenalnya kisah ini. Dan seringnya disebutkan ya oleh para penceramah, terutama di bulan Ramadan, bahwa kisah Sa'labah ini adalah kisah yang lemah. Ditinjau dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sanad, ya, periwayatan bahwa hadis ini hadis yang lemah secara sanadnya. Kemudian yang kedua dari sisi makna. Masa ada orang ingin tobat kemudian apa? Ditolak, ya kan? Kalau orang mau betul-betul tobat, masa ditolak? Allah sendiri Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selama nyawa belum ditentukan, selama matahari belum terbit dari barat, ya orang bertobat diterima. Jadi kisah Sa'labah tadi, meskipun unik, meskipun seolah-olah memuat nasihat bagi orang yang terlena dengan harta, tapi ini kisah yang lemah. Cukup bagi seorang mukmin dia mendengarkan dan menyampaikan kisah-kisah yang sahihah. Terlalu banyak kisah-kisah yang sahihah. Memang kalau kita ingin mengambil kisah-kisah yang lemah, itu yang kadang menarik. Bahkan kalau lebih menarik lagi kalau kisahnya itu dari hadis yang maudhu, hadis yang palsu, lebih menarik lagi, ya. Karena orang kalau memasukkan hadis, ya, dia ngomong seenak perutnya sendiri, dirangkai-rangkainya kisah maunya sendiri, sehingga kelihatan unik sekali. Padahal itu hadis yang palsu. Masyara al-ikhwa rahimahumullah, mengenal hadis-hadis yang lemah seputar bulan Ramadan ini sangat penting. Tadi mengingat bahwa tidak sedikit dari para penceramah, para khotib, para mubaligh yang mereka gemarnya menyampaikan hadis-hadis lemah, ya mereka enggak ngerti kalau itu lemah. Mereka husnudon, berbaik sangka, ini kan hadis. Ya. Mereka anggap bahwa semua hadis itu bisa dijadikan pegangan, bisa dijadikan patokan. Mereka enggak ngerti bahwa hadis itu ternyata ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang bisa dijadikan pegangan, dan ada yang tidak bisa dijadikan pegangan. Mereka enggak ngerti. Yang terkadang karena keawamannya, sebagian mereka, ya, ketika misalnya kita bertanya lah mana hadisnya, mana riwayatnya, mereka terkadang emosi. Hadis kayak gerimis, dalil kayak kerikil katanya. Hadis kayak gerimis, dalil kayak kerikil. Ala kulli hal, intinya ketika kita mengetahui ya beberapa hadis yang masyhur, yang terkenal seputar bulan Ramadan, maka kita tidak akan tertipu dengan penyebutan hadis tersebut yang terkadang gencar disebutkan oleh para khatib, oleh para penceramah. Tentunya beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Dan yang sangat disayangkan, bahwa terkadang penebaran bid'ah itu terkadang dilakukan oleh para khotib dalam keadaan mereka enggak ngerasa bahwa mereka sedang menebarkan apa? Kebid'ahan. Ya tadi karena kebodohannya. Berangkat dari sini maka tentunya kita tergerak untuk mencarikan solusi bagi para khotib. Tidak sedikit para khotib itu mereka hanya sekedar baca dari buku-buku khutbah, ya, ya mereka enggak ngerti kebenarannya. Nah, kalau kita misalnya bisa memfasilitasi mereka ataupun memberikan jalan bagi mereka agar bisa menyampaikan khutbah sesuai dengan sunnah, luar biasa. Terkadang mereka kebingungan mukhatbah. Apa namanya, dengan materi apa ya. Asal mereka somat di masjid, ada mukhatbah dibaca. Ada kata kita menyediakan mukhatbah dari kita misalnya. Ya. Berarti kita kan sudah memudahkan bagi dia untuk bisa menyampaikan ya materi khutbah sesuai dengan sunnatul rasul alaihi salatu wassalam. Terkadang kita keri rasanya mendengar khutib menyampaikan hadis ternyata itu palsu. Tapi mau dibilang apa lagi, keawamannya karena kebodohannya ya. Sehingga bagi kita mengenal hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, dan yang palsu seputar keutamaan Ramadan, satu hal yang sangat ya penting sekali. Di antaranya adalah hadis syahru, yang di Ramadan, syahrun awaluhu rahmah, wa awsaduhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhir bulan adalah pembebasan dari api neraka. Hadis ini sebenarnya hadis yang panjang. Ya, ini sering dibaca oleh para khatib. Ya. Yaitu panjang hadisnya. Ya ayyuhannas, qad adallakum syahrun adzim. Wahai manusia, telah datang pada kalian bulan yang agung. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan yang padanya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawuan. Puasa pada bulan itu adalah wajib, sedangkan tahajud pada malamnya adalah sunnah. Man taqarraba ilaihi bi khoslatin min alkhairi kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Barang siapa yang melakukan ketaatan di bulan Ramadan dengan satu amal kebaikan, maka itu seperti seorang menjalankan satu kewajiban di selain bulan Ramadan. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah. Dan barang siapa yang menjalankan kewajiban di bulan Ramadan, satu kewajiban, seperti kalau dia menjalankan 70 kewajiban di selain bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri, was-sabru thawabul jannah. Ramadan adalah bulan kesabaran, dan sabar pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasat, dan bulan saling bantu-membantu. Wa syahrun yuzadu fihi fi rizqil mu'min, dan bulan yang rezeki seorang mukmin ditambahkan padanya. Wa man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubi, dan barang siapa yang memberi buka orang berpuasa, maka itu sebagai bentuk pengampunan terhadap dosanya. Wa'idkum minan nar, wa'idku raqabatihi minan nar, dan membebaskan pundaknya dari api neraka. Sampai kepada tadi ya, disebutkan dalam hadis yang lain, awalu syahri ramadan rahmah wa awsadu maghfirah wa akhiru aitkum minan nar. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Uqaili, Ibnu Adi, Al-Khatib dalam Al-Muwaddih, At-Tailami, dan Ibnu Asakir. Di dalam sanadnya ada rawi bernama Salam ibn Sulaiman ibn Sawar. Berkata Ibnu Adi, dia menurut saya hadisnya mungkar. Di situ juga ada rawi bernama Maslamah ibn Salat. Abu Hatim mengatakan hadisnya ditinggal. Ini hadis yang masyhur sekali. Kemudian juga hadis Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahkan ini dijadikan nyanyian biasanya. Ya kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk menemui bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan dalam sanadnya ada rawi bernama Zaidah ibn Abi Raqqat. Al-Bukhari mengatakan hadisnya munkar. Ini sering ya, doa ini terutama dibaca biasanya pada azan qoblah iqamah. Ini sering di beberapa masjid ya dibaca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bisa menemui bulan Ramadan. Demikian pula hadis yang lain. Man adraka Ramadhana bi Makkah fa shoma wa qama minhu ma tayassara lahu kataballahu lahu 100,000 syahri Ramadhan fi ma siwaha. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadhan di Makkah, dia mendapati bulan Ramadhan, dia masih di Makkah, lalu dia puasa dan salat ya malam semampu dia, maka Allah tulis baginya pahala seperti 1,000 bulan Ramadan di selain bulan Ramadan. Ini hadis yang apa? Palsu. Hadis ini hadis yang palsu. Kemudian juga hadis yang terkenal, "Law ya'lamuna ibad ma fi Ramadan latamannat ummati ayakuna sanah kulluha." Akulah. Seandainya para hamba tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya umatku akan menginginkan bahwa setahun itu semuanya Ramadan. Kalau manusia itu tahu apa yang ada pada bulan Ramadan dari keutamaan, mereka ingin kalau hari-hari ini semuanya apa? Ramadan. Itu intinya seperti itu. Hadis ini ya hadis yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis yang palsu. Ini juga hadis terkenal. Kalau manusia tahu keutamaan bulan Ramadan, niscaya mereka berharap kalau seluruh hari-hari ini semuanya Ramadan. Terlepas dari bulan Ramadan banyak barokahnya, banyak kebaikannya, itu tidak diragukan sudah. Dan seluruh sabda Nabi itu mesti baik. Tapi tidak semua ucapan yang baik itu kemudian sabda Nabi. Menisbatkan, menyandarkan suatu ucapan kepada Nabi, padahal itu bukan ucapan Nabi, ini satu yang mungkar sekali. Karena telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang berdusta atas nama orang lain, misalnya kita mengatakan si fulan ngomong seperti-seperti ini, padahal si fulan tidak ngomong seperti itu. Ini kan dusta. Ini kan bentuk mencatut nama orang. Lalu bagaimana kalau itu yang kita catut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ucapan Nabi dan perbuatan Nabi sebagai syariat. Artinya kalau seorang itu ya mengatakan sesuatu ini dari Nabi, atau mengatakan bahwa ini sabda Nabi, padahal itu bukan sabda Nabi dan tidak datang dari Nabi, artinya dia telah memasukkan ke dalam agama sesuatu yang bukan agama. Dan besar sekali dosa yang ditanggung oleh orang yang seperti ini. Sehingga ulama mengatakan tidak boleh seorang meriwayatkan hadis yang palsu. Tidak boleh seorang menyebutkan hadis yang palsu kecuali dengan menyebutkan kepalsuannya. Demikian pula seorang jangan menyebutkan hadis yang lemah kecuali dengan menyebutkan hadis ini lemah. Supaya enggak tertipu. Kalau dulu betul sebagian ulama ketika menyebutkan hadis yang lemah cukup menyebutkan sanadnya, ini dari fulan, dari fulan, dari fulan. Karena yang membaca hadis itu waktu itu para ulama, ya mereka ngerti bahwa ini hadis yang lemah. Tapi kita, mana kita tahu hadis ini lemah, hadis ini tidak lemah. Sehingga agar umat ini tidak salah dalam beramal, maka ketika kita memang terpaksa menyebutkan hadis lemah, sebutkan, tapi kita sebutkan kelemahannya. Kalau kita memang terpaksa menyebutkan hadis yang palsu agar orang waspada, kita sebutkan kepalsuannya. Agar kita lepas dari tanggung jawab. Ini hadis palsu, ini hadis lemah, tidak bisa dijadikan patokan. Kemudian juga di antara hadis yang terkenal, man aftara yawman min Ramadan min ghairi udrin wala maradin lam yaqdihi samudhari wa in samahu. Barang siapa yang berbuka sehari saja, ini makan sehari saja di siang Ramadan tanpa ada udur dan bukan karena sakit, maka dia tidak bisa membayar sehari yang dia, ya sehari yang dia batalkannya, walaupun dia ganti dengan puasa setahun, tidak akan bisa terbayar. Hadis ini hadis yang tidak kuat. Ya, hadis ini hadis yang tidak kuat. Hadis ini dinyatakan padanya ada kegoncangan dan ketidakjelasan kondisi perawi hadis ini. Padahal satu cacat pada periwayatan sudah cukup hadis itu ditolak. Kalau satu hadis misalnya terjadi kegoncangan. Goncang misalnya gini. Seorang bercerita dengan satu cerita. Sama ceritanya. Sesekali dia mengatakan, oh si fulan ngalor misalnya. Sesekali dia bercerita, fulan ngidul. Padahal itu ceritanya sama. Ini kan goncang. Yang benar mana ini? Ke utara kah atau ke selatan kah? Kalau suatu riwayat itu goncang, pertanda bahwa perawinya itu enggak kuat hafalannya. Karena kisahnya satu, peristiwanya sama. Kok ternyata ketika cerita dengan seorang, misalnya si fulan ke utara, ketika cerita dengan ini si fulan ke selatan, padahal ceritanya satu. Berarti kan orang yang mendengarkannya jadi ragu, ini yang benar yang mana? Ini menunjukkan bahwa perawi tadi tidak kuat hafalannya. Orang tidak kuat hafalannya tidak diterima periwayatannya. Juga di antara sekarang andai kata seorang terjadi berbuka di siang Ramadan tanpa ada udzur. Solusinya bagaimana? Solusinya dia bertobat kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian dia membayar puasa yang dia batalkan. Kalau ini membatalkannya dengan makan atau minum. Tetapi kalau membatalkannya dengan hubungan suami istri, konsekuensinya banyak sekali. Datang seorang sahabat kepada Nabi. Jadi waktu itu sahabat ini menghubungi istrinya di siang Ramadan. Dia gelisah, hatinya enggak tenang. Dia bilang sama orang-orang yang di kampungnya, ini saya seperti ini gimana? Saya ingin menghadap Nabi. Kata para sahabat yang ada di orang-orang di situ, lusa kamu gak usah datang pada Nabi, malulah kita orang. Ya. Tapi dia gak tenang. Sampai dia datang pada Nabi alaihi assalatu wassalam. Datang pada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu wa ahlaktu. Saya binasa dan saya membinasakan. Binasa karena apa? Melakukan hubungan di siang Ramadan. Membinasakan menjadikan puasa istrinya apa? Batal kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dia harus membayar kafarat. Membayar kafarat. Ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Memberi makan 60 orang miskin. Ya, memberikan budak dengan urutan yang saya lupa urutannya, ya. Ternyata sahabat tadi tidak mampu. Jangankan puasa 2 bulan, puasa 1 bulan saja dia enggak kuat menahan apa? Syahwatnya menghubungi istrinya. Adapun memberi makan 60 orang miskin atau memberikan budak, dia bukan orang yang kaya, dia bukan orang yang punya. Rasulullah setelah itu terdiam. Puasa 2 bulan enggak bisa, memberi makan 60 orang miskin enggak bisa, memberikan budak juga enggak mampu. Kemudian tidak berapa lama ada orang membawa sekeranjang kurma kepada Nabi. Kemudian dia manggil, tadi mana orang yang bertanya? Kata orang tadi, saya Rasulullah. Kata Nabi, ini, kamu beri makan orang miskin. Kata dia, ya Rasulullah, apakah saya berikan kepada orang lebih miskin dari kami? Ini marif. Ya Rasulullah, apakah kami berikan kepada orang lebih miskin dari kami? Ya Rasulullah, tidak ada penduduk Madinah orang lebih miskin dari kami. Rasulullah tertawa. Kata Rasulullah, at'imhu ahlaka. Kasih makan ya keluargamu dari korma ini. Ketika dia pulang membawa sekeranjang korma, dia mengatakan pada orang-orang yang ada di kampungnya, ya, kalau saya mengikuti saran kalian, saya enggak dapat seperti ini. Coba kalau dia tidak datang pada Nabi, hatinya enggak tenang, enggak dapat apa? Rezeki. Namun karena datang pada Nabi, plong, dia ngerti apa yang dilakukan, pulang membawa apa? Rezeki. Bayangkan, orang melanggar tapi malah dapat apa? Hadiah. Karena jujurnya, karena apa? Jujurnya. Tapi di sana ada hadis yang terkenal juga, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Hadis ini hadis yang lemah. Untuk disandarkan kepada Nabi, hal ini tidak boleh. Karena dalam sanadnya ada perawi bernama Nahsyal ibn Sa'id, hadisnya ditinggal. Terlepas dari puasa itu dengan seizin Allah mendatangkan maslahat bagi kesehatan kita. Kalau perut ini terus, lambung ini terus bekerja-bekerja, itu kan lebih. Ya. Dan banyak endapan-endapan di tubuh ini yang tidak bermanfaat. Maka dengan kita berpuasa, endapan-endapan yang tidak bermanfaat di tubuh ini akan hilang. Endapan-endapan yang tidak bermanfaat ketika hilang, menjadikan tubuh ini apa? Sehat. Ya. Menjadikan tubuh ini sehat. Jadi terlepas dari kelemahan hadis ini, memang puasa mendatangkan ya faedah kesehatan bagi tubuh. Tapi untuk disandarkan hadis ini pada Nabi, maka tidak boleh. Sumu tasihu. Berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Demikian pula hadis yang masyhur, namus shaimi ibadah. Puasanya orang yang tidurnya orang berpuasa itu ibadah. tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya, terkadang kita dapatkan orang ya pada tidur ya kan. Kenapa? Ini ibadah. Daripada melek kemudian nanti apa berbuat maksiat. Ya, kalau memang tidurnya karena memang letih, ngantuk, ya silahkan. Tapi untuk menyandarkan ucapan ini kepada Nabi, bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, ini gak boleh. Dalam sebutkan pula lanjutan dari hadis ini, Naumus sha'imi ibadah wa sumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'a'uhu mustajab wa dhanbuhu maghfur. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Diamnya saja sudah terhitung tasbih. Orang kalau bertasbih kan subhanallah subhanallah. Orang berpuasa diamnya saja sudah dianggap berzikir, kayak orang membaca apa? Tasbih. Dan amalannya dilipat gandakan. Doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Walaupun untuk satuan-satuan dari kalimat ini ada dalil kuat yang menunjukkan demikian. Tapi tadi menisbatkan hadis ini kepada Nabi, satu yang tidak boleh. Adapun amalannya dilipat gandakan ya memang apa namanya keutamaan bulan Ramadan. Adapun doa orang yang berpuasa dikabulkan, memang ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah. Doa seorang musafir, doa orang tua terhadap anaknya, dan doa orang yang berpuasa. Ya, doa orang yang berpuasa. Adapun dosanya diampuni, ya karena puasa Ramadan, di antara faedahnya, mengampuni dosa yang telah lalu. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan dilandasi oleh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Kemudian di antara hadis yang tidak kuat juga adalah hadis la taqulu Ramadan. Fa inna Ramadana ismun min asma'illah. Janganlah kalian mengatakan Ramadan. Terus gimana? Katakan bulan Ramadan. Ada kalimat bulannya. Kenapa sih enggak boleh? Karena Ramadan adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Tapi hadis ini hadis yang lemah. Jadi larangan dari kita mengatakan Ramadan, karena Ramadan adalah salah satu nama dari nama-nama Allah, ini adalah hadis yang lemah. La taqulu Ramadana fa inna Ramadana ismun min asma'illahi walakin qulu syahra Ramadan. Janganlah kalian mengatakan Ramadan. Karena Ramadan itu adalah nama dari nama-nama Allah. Berdengar ya. Tapi ini hadis yang lemah. Sehingga gak bisa seorang mengatakan nama Allah Ramadan. Berarti Abdu Ramadan. Itu gak boleh. Kenapa? Ini hadisnya lemah. Gak bisa dijadikan patokan. Terus kalau kita gak boleh mengatakan Ramadan. Terus apa? Katakan bulan Ramadan. Ada tambahannya kah? Bulan. Hadis ini hadis yang lemah. Karena bertentangan dengan hadis yang sahih juga. Itu hadis man soma Ramadana imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis yang sahih. Barang siapa yang puasa Ramadan. Di sini enggak ada penyebutan bulan. Man soma Ramadana. Barang siapa yang puasa Ramadan dilandasi oleh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ini menunjukkan bahwa cahaya ketaatan memporak-porandakan gelapnya kemaksiatan. Dan ini menunjukkan bahwa al-hasanat yudhibnas sayyi'at. amal salih, amal kebaikan, menghapus dosa dan kesalahan. Hanya saja, dosa apa yang bisa dihapus dengan amal salih? Ulama mengatakan dosa yang bisa dihapus dengan amal salih adalah as-shagair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa, sholat, wudu, zakat, ini semua dari amalan-amalan yang amal salih yang bisa menghapus dosa seorang. Tapi dosa apa yang bisa dihapus dengan amal-amal salih ini? Ulama mengatakan as-shagair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.